Maafkan aku yang telah lukai hatimu. Dinda, sesungguhnya aku tak bisa tinggalkan dirimu. Tak ada cinta padamu. Bila kau tak maafkan, ku akan bunuh diri. Dinda, aku berjanji padamu.